Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله. Kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih dipanjangkan umur-umur kita dan diberi kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu untuk menambah pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menerima amalan kita, menerima usaha kita dari apa yang telah kita amalkan, dan menjadi pahala yang berlipat ganda di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu tentang terlambatnya beliau mengikuti salatul jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kepadamu dan jangan kamu mengulangi. Telah kita jelaskan makna dari hadis ini dan telah kita sebutkan hukum dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam memahami hadis Abu Bakrah. Apakah orang yang mendapati imam dalam keadaan imam ruku' lalu kemudian dia masuk dalam keadaan ruku' maka dia mendapatkan rakaat tersebut atau tidak? Telah kita jelaskan perselisihan yang terjadi, dan telah kita sebutkan pula hujjah masing-masing dari kedua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Dan kita pun telah mengambil pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam, bahwa seorang yang mendapati imam dalam keadaan ruku' tidak teranggap mendapati rakaat. Disebabkan karena seorang mengerjakan sholat disyaratkan pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan hadis Abu Bakrah, maka tidak disebutkan secara jelas apakah beliau menambah rakaat, dan tidak disebutkan berapa rakaat beliau kemudian mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul jamaah. Sehingga banyak terjadi ihtimal, banyak kemungkinan-kemungkinan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Faidha warad al-ihtimal batal al-istidlal. Apabila ada kemungkinan, maka batal pendalilan atau menjadikannya sebagai dalil bahwa orang yang mendapati ruku' teranggap mendapati satu rakaat. Ada dalil-dalil lagi yang lain yang disebutkan oleh jumhur ulama, namun riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita pindah ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa'an wabisata ibni ma'bad atau mi'bad an wabisata ibni ma'bad atau mi'bad. Ada yang menyebutkan mim yang di fathah, ada pula yang menyebutkan mim yang di kasrah. Wabisa bin ma'bad Abu Qirsafah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berasal dari Banu Asad Al-Ansari, dan beliau salah seorang di antara 10 orang yang mereka dijadikan sebagai utusan oleh penduduk kampungnya untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Setelah Fathu Makkah, maka beliau bersama dengan 9 orang dari penduduk kampungnya, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia pun kembali ke kampungnya dan menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu ini seorang sahabat yang dikenal sering menangis, dan dia tidak mampu menahan air matanya radhiyallahu anhu. Dan beliau sempat turun di Kufah, kemudian berpindah ke Hirah dan meninggal di Raqqah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melihat seorang laki-laki salat di belakang saf sendirian. Jadi dia tidak bersama dengan saf salatul jamaah. Dia sendirian di belakang. Fa'amarahu an yu'ida salata. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk mengulangi salatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban. Walahu an Talaq bin Ali radhiyallahu an, dan dalam riwayatnya, dan yang dimaksud di sini adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Walahu, yang dimaksudnya wal Ibn Hibban, dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Talaq bin Ali radhiyallahu an, maksudnya dari jalan Talaq bin Ali radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata li munfaridin khalfas saff, tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf, tidak ada yang menemaninya dalam saf salat. Wa zada at-Tabarani fi hadits wa bi sah, dan ditambah lagi dalam riwayat At-Tabarani juga berasal dari hadis wa bi sah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada seorang yang salat sendirian, ala dakhalta ma'ahum aw ijtararta rajula, mengapa engkau tidak masuk bersama mereka, yakni bergabung di dalam salat, dalam salatul jamaah, atau engkau menarik salah seorang dari saf tersebut, engkau menariknya, yakni kenapa engkau salat sendirian di belakang. Ada dua cara yang kamu harus kerjakan. Cara yang pertama, engkau bergabung di dalam saf. Dan cara yang kedua, engkau menarik salah seorang yang ada di saf di depanmu, kemudian kamu salat bersamanya. Ini kandungan hadis yang terdapat di dalam riwayat At-Tabarani. Hadis Wabisa bin Ma'bad. Demikian pula yang disebutkan sini dari Talaq bin Ali dan hadis Wabisa yang lainnya yang disebutkan oleh At-Tabarani. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan ada tiga jalur, ada tiga riwayat. Maka di sini kita akan membahas terlebih dahulu kedudukan tiga riwayat ini. Adapun hadis yang pertama, wa bi sabin ma'bad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat di belakang saf sendirian, lalu kemudian Rasulullah alaihi salat wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi salatnya. Hadis ini berasal dari jalur Hilal bin Yasaf. Hilal bin Yasaf yang meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Rashid Al-Ashja'i Al-Kufi dari Wabisah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari jalur sanad ini, dari Hilal bin Yasaf, dari Amr bin Rashid, dari Wabisah, seorang perawi yang meriwayatkan dari Wabisah yang bernama Amr bin Rashid. Dan Amr bin Rashid ini tidak diketahui ada dari kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa dia seorang perawi yang thiqah. Memang betul Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kashif mengatakan bahwa perawi ini thiqah, terpercaya. Namun Az-Zahabi ini terbelakang. Dalam artian dia termasuk di kalangan para ulama yang hidupnya terbelakang. Termasuk di antara muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tidak sezaman dengan para imam-imam Al-Jarh wa Ta'dil. Dan belum diketahui ada yang mendahului Al-Hafidz Az-Zahabi dalam menghukumi perawi ini thiqah. Sementara para ulama yang lainnya, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perawi ini, Ibn Abi Hatim menyebutkan perawi ini, tapi tidak menyebutkan komentar sama sekali. Tidak mereka mensiqahkan, tidak juga mereka mencerca. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam taqrib berkesimpulan bahwa perawi ini maqbul. Yang dimaksud maqbul, Al-Hafidh dalam kitabnya taqrib, bahwa perawi tersebut majhul al-hal. Tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui keadaannya. Dan asal kedudukan riwayatnya lemah. Sampai ada penguat dari jalur yang lainnya. Namun riwayat ini, meskipun diriwayatkan oleh Amr bin Rashid yang telah kita ketahui keadaannya, bahwa dia seorang perawi yang majhul al-hal, yang keadaannya tidak diketahui, namun riwayatnya telah dikuatkan dari jalur yang lain. Seorang perawi yang lain yang bernama Ziyad ibn Abil Ja'ad meriwayatkan hadis ini dari Wabisah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan Ziyad bin Abil Ja'ad al-Ghatafani keadaannya kurang lebih sama seperti yang pertama, yaitu Amr bin Rashid. Ziyad bin Abil Ja'ad juga perawi yang majhulul hal, yang keadaannya tidak diketahui. Namun perawi yang kedudukannya majhulul hal di dalam ilmu salaf hadis termasuk di antara perawi yang kelemahannya ringan. Sebab kalau dia tercela, tentu para ulama berbicara tentangnya. Si fulan pendusta, si fulan ditinggalkan hadisnya, atau semisalnya. Nah, namun tidak ada komentar. Mereka tidak mensiqahkan, mereka juga tidak mencerca atau melemahkan. Maka keadaannya mutawakkafun fi, dalam artian dia majhul, tidak diketahui. Sampai ada penguat dari jalur yang lain. Maka di sini kita mendapati ada dua riwayat, meskipun kedua perawi itu majhul al-hal, keadaannya majhul, namun saling menguatkan. Sama-sama meriwayatkan dari Wabisah. Oleh karena itu hadis ini dihasankan oleh para ulama. Hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Dan dikuatkan lagi dengan riwayat yang berikutnya, yang di sini disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah, walahu an Talaq ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Talaq bin Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la salata limunfaridin khalfas saf, tidak ada salat bagi orang yang sendirian, tidak ada temannya di belakang saf. Namun di sini perlu diperhatikan, khususnya bagi memiliki kitab Bulughul Maram, bahwa di sini Al-Hafidh mengatakan dari Talaq bin Ali, dan ini keliru. Talaq bin Ali tidak meriwayatkan hadis ini. Namun yang benar bahwa hadis ini dari Ali bin Syaiban. Jadi diriwayatkan oleh Ibn Majah, demikian pula Ibn Hibban, dari jalur Abdurrahman bin Ali bin Syaiban. Abdurrahman bin Ali bin Syaiban ini yang meriwayatkan dari ayahnya. Dan ini termasuk diantara kekeliruan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, dan boleh jadi bahwa beliau menulis Bulughul Maram ini dari hafalan beliau. Sehingga namanya manusia kadang-kadang terjadi kekeliruan. Sekuat-kuatnya hafalan, kadang-kadang terjadi kekeliruan. Jangankan seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, para imam-imam terdahulu, Syu'bah, Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya, mereka adalah para ulama yang dikenal dengan kekuatan hafalannya. Akan tetapi, ya, Kata pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya apa? Jatuh juga. Kadang-kadang ya keliru. Nah, ya begitulah manusia. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Ali bin Syaiban. Ali bin Syaiban yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Fasallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami salat. Salat berjamaah di belakang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma qada salatahu idza rajulun fard. Ketika beliau telah menyelesaikan salatnya, tiba-tiba beliau melihat ada seorang yang salat sendirian di belakang saf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan ditunggu orang ini sampai selesai salatnya. Ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia selesai salat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengatakan istaqbil salatak. Fa innahu la salata liman faridin khalfas saf. Kamu ulangi lagi salatmu. Ulangi lagi salatmu karena tidak ada salat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Maka riwayat ini menguatkan sebelumnya. Riwayat sebelumnya. Meskipun pada riwayat sebelumnya di situ disebutkan oleh Wabisah fa amarahu ayyu'ida shalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi sholat. Jadi dikaitkan oleh Wabisah. Dalam riwayat Ali bin Syaiban dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau dinukilkan. La salata liman faridin khalfas saf. Tidak ada salat, yakni tidak sah salatnya orang yang sendirian di belakang saf, tidak bergabung bersama dengan jamaah salat di dalam saf-saf salat berjamaah. Maka riwayat ini juga hadis hasan li ghairi. Hadis hasan kemudian dikuatkan dengan riwayat Wabisah. Adapun tambahan yang disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dalam hadis Wabisah, ala dakhalta ma'ahum aw ijtararta rajulan. Tidakkah engkau masuk bersama mereka atau engkau menarik salah seorang yang ada di saf terdepanmu untuk salat bersamamu di belakang sehingga kamu tidak sendirian. Adapun tambahan ini adalah tambahan yang mungkar. Tambahan yang sangat lemah sekali. Sebab tambahan ini itu berasal dari jalan seorang perawi bernama As-Sari. As-Sari bin Ismail. Dari As-Sya'bi. Dari Wabisah. Dan As-Sari bin Ismail ini perawi yang matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Hadisnya ditinggalkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tarakan nasu haditha. Manusia telah meninggalkan hadis orang ini. Mereka tidak lagi menoleh kepada riwayatnya. Bahkan Yahya bin Sa'id rahimahullah ta'ala, dengan jelas beliau mengatakan, istabana li kadhibuhu fil majlis. Sudah jelas bagiku, kedustaan dia di dalam majlis. Kedustaan As-Sari bin Ismail, maka dia tertuduh pernah melakukan kedustaan. Apabila seorang tertuduh pernah berdusta, maka hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Wujuduhu ka'adami. Adanya hadis itu seperti tidak ada. Ya. Sebab perawi kalau dia sudah sampai pada tingkatan sangat lemah sekali, maka itu tidak bisa diapa-apakan. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat dalam kondisi apapun. Yang bisa dijadikan sebagai penguat kalau kelemahan perawi tersebut ringan. Wa'af khafif. Lemahnya ringan. Seperti misalnya dikatakan si fulan hafalannya jelek. Tapi dia orangnya jujur. Cuman hafalannya jelek. Disebabkan karena hafalannya jelek. Kadang-kadang kalau dia meriwayatkan keliru. Bukan karena dia sengaja. Tapi ya begitulah, namanya hafalan jelek. Nah, kalau perawi seperti ini, ada penguat dari perawi yang lain yang menguatkan, yang meriwayatkan hadis yang sama atau yang semisalnya semakna dengannya, maka ini dikuatkan. Perawi yang asalnya lemah bisa dikuatkan hadis yang menjadi hasan li ghairihi. Hasan li ghairi, maksudnya hadisnya hasan disebabkan karena ada jalur yang lain yang menguatkan riwayat tersebut. Oleh karena itu, berbeda ketika kita menyikapi hadis wabi sah yang pertama dengan menyikapi tambahan riwayat wabi sah yang diriwayatkan oleh As-Sari bin Ismail. Adapun riwayat wabi sah yang pertama yang meriwayatkan Amr bin Rashid, lemahnya ringan, dia seorang perawi yang majhul, tidak dikenal. Namun karena sudah ada yang menguatkan, yaitu Ziyad bin Abil Ja'ad Al-Ghatafani, ditambah lagi riwayatnya Ali bin Syaiban. Yang di sini Al-Hafidh keliru mengatakan Talak bin Ali. Ali bin Syaiban. Maka ini semakin menguatkan riwayat tersebut. Menunjukkan bahwa hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun tambahan yang disebutkan oleh riwayat At-Tabarani, tidak ada penguatnya. Ada riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengannya. Namun, ya, kondisinya kurang lebih seperti riwayatnya Sari bin Ismail ini. Ya, ini sangat lemah. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu al-Arabi di dalam mu'jamnya. Abu Syekh juga menyebutkan dalam tarikh Asbahan dari jalur Qais ibn al-Rabi'. Ya. Yang meriwayatkan dari Qais ibn al-Rabi' seorang perawi bernama Yahya bin Abduyah. Meriwayatkan dari Qais ibn al-Rabi' dari As-Suddi, dari Zaid bin Wahab, dari Wabisah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala dakhalta fi as-saffi aw jazabta rajulan sallama'ak, kenapa engkau tidak masuk ke saf, bergabung dengan saf dalam salat jamaah, atau engkau menarik satu orang dari saf tersebut sehingga dia salat bersamamu. Ini juga riwayat yang lemah. Ya. Perawi yang bernama Qais ibn al-Rabi' lemah. Dan yang meriwayatkan dari Qais ibn al-Rabi' Yahya bin Abduyah jauh lebih lemah daripada dia. Daripada Qais. Maka ada lagi riwayat-riwayat yang disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah ta'ala dalam Subulus Salam. Namun riwayat-riwayat ini kurang lebih sangat lemah sekali. Ya, bagi siapa yang melihat kitab Subulus Salam, maka di situ ada jalan-jalan yang lain, tidak perlu kita sebutkan semuanya. Namun semua riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dibangun di atasnya beberapa hukum dari hadis ini. Permasalahan yang pertama tentang hukum orang yang salat sendirian di belakang saf. Di depannya ada saf salat. Di depannya lagi ada saf salat. Lalu dia salat sendirian di sana. Sendirian. Tidak bergabung bersama dengan jamaah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan dalam hal ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang masyhur, yang dinukil dari para ulama, ada tiga madhab. Madhab yang pertama, yang mengatakan bahwa salat yang dikerjakan oleh seseorang yang salat sendirian, tidak bergabung dengan saf, salatul jamaah, salatnya batil. Salatnya batilah, batal. Tidak sah. Dan ini madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan salah satu riwayat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah merupakan pendapat Al-Muhaddithun. Mengatakan batil. Dalil mereka ya ini hadis yang telah kita bacakan tadi. Fa'amarahu ayyu'idas salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Berarti salatnya tidak sah. La salata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang sendirian di belakang saf. Berarti apa? Kalimat la salata, la yang bermakna annafiyah lil jins, yang menafikan jenis salat. Yani tidak ada salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salat orang tidak membaca Al-Fatihah. La salata li munfaridin khalfas saf. Tidak ada salat orang yang sendirian berdiri di belakang saf. Berarti apa? Tidak ada salat, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Nah, namun perlu diketahui ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa pembahasan kita ini ya berkenaan tentang laki-laki yang sholat sendirian di belakang saf yang tidak bergabung bersama dengan jamaah. Adapun wanita, dia sendirian, itulah safnya. Dalilnya mana? Dalilnya apa ya? Hah? Hah? Sebaik-baik saf perempuan paling belakang. Mana? Sisi pendalilannya mana? Tidak jelas. Dalil bahwa satu orang perempuan berdiri di belakang, itulah saf. Dalilnya mana ya? Hah? Hadis Anas, apa itu? Nah, dan di belakangnya siapa? Ummu Sulaim. Baru ya kita lewati beberapa hadis sebelumnya. Sudah mulai lupa. Nah, ini pentingnya diulang-ulangi. Ya. Selesai ta'lim, pulang ke rumah, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak. Gak ada yang mau dengar, biarkan. Kita yang dapat manfaat. Nah, jadi pembahasan kita, wanita keluar. Adapun wanita sendirian, dia adalah saf. Dia adalah saf. Tapi kalau misalnya, wanita sendirian mereka sholat berjamaah. Wanita sholat berjamaah. Ya. Kemudian ada seorang wanita di belakang juga sendirian, tidak bergabung dengan saf, maka dia terkena hukum ini. Paham ya? Nah, tapi kalau seorang wanita sholat sebagai makmumah terhadap laki-laki, maka dia sendirian berdiri, tidak mengapa. Itulah safnya. Paham ya? Jangan sampai keliru. Nah, jadi pendapat yang pertama mengatakan batil. Hadisnya apa? Hadis Wabisah. Hadis Ali bin Syaiban yang mengatakan tidak ada sholat orang yang sendirian di belakang saf. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan sholatnya sah. Ya, adapun yang disebutkan dalam hadis Wabisah, di antara mereka ada yang mengatakan hadis itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri beliau mengatakan, "Lau thabata hadzal hadis la qultu bih." Kalau hadis ini sahih, saya akan berpendapat dengan pendapat itu. Yani beliau melemahkan. Namun sebagaimana yang telah kita lihat bahwa hadis ini meskipun asal jalannya lemah, namun sudah ada penguatnya dari jalur yang lain. Nah, ada penguatnya dari jalur yang lain yang mungkin Al-Imam Syafi'i tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui jalur yang lain tersebut. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholatnya sah. Namun meninggalkan lebih afdal. Dalam artian tentu lebih afdal seorang itu kalau bergabung. Tapi kalau misalnya dia sholat sendirian, ya, maka pendapat ini mengatakan sah saja. Meskipun dia di belakang saf sendirian. Dan ini mazhab yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bahkan Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama. Alasannya apa? Apa hujjah mereka? Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Abu Bakrah yang telah kita bahas sebelumnya. Dari sisi mana pendalilan itu? Perhatikan. Hadis Abu Bakar menjelaskan bahwa Abu Bakar datang terlambat, iya kan? Beliau datang terlambat untuk bergabung salatul jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah dan para sahabat yang lain mereka salat sudah dalam kondisi apa? Sedang ruku. Sedang ruku. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau sebelum sampai ke saf, dia sudah rukuk terlebih dahulu. Sudah rukuk terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dia berjalan dan bergabung bersama dengan saf salatul jamaah. Mereka yang berdalil dengan hadis Abu Bakar, kata mereka, ini menunjukkan Abu Bakar sempat sholat di belakang saf sendirian. Iya kan? Sebab ketika dia mulai rukuk, dia belum bergabung dengan saf sholat. Faham? Dia masih di belakang. Kemudian setelah itu dia berjalan bergabung dengan sholat, saf sholat berjamaah. Sebelumnya di belakang. Berarti apa? Berarti Abu Bakar sempat mengerjakan sholat di belakang saf sendirian. Paham ya? Pendalilan mereka dengan hadis Abu Bakar. Meskipun itu mungkin cuma beberapa saat. Saat yang ya paling berapa detik. Ya. Nah, beliau sudah di belakang, sudah rukuk, kemudian berjalan masuk saf salat berjamaah. Jadi ini dalil mereka. Nah. Mana yang rajih dari dua pendapat ini? Sah atau batil? Hah? Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa apabila memungkinkan bagi orang tersebut bergabung, dalam artian di situ ada celah untuk bergabung di dalam saf salat berjamaah, memungkinkan bagi dia, namun dia tidak ingin bergabung dan dia sholat di belakang, maka orang yang seperti ini sholatnya, sholatnya batil. Batal sholatnya. Tidak sah. Berdasarkan hadis Wabisah. Ya. Hadis Wabisah mengatakan, fa'amaruha yu'ida sholat. Maka ini jelas. Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Diperintahkan. Untuk diulangi sholat. La sholata, tidak ada sholat bagi orang yang sendirian berdiri di belakang saf. Nah, sehingga ketika dia memungkinkan untuk masuk bergabung di dalam saf salat, namun dia berdiri di belakang, perhatikan dia sengaja memisahkan diri dari saf salat berjamaah, dan itu hukumnya batil, tidak sah. Akan tetapi kalau misalnya saf salat itu sudah penuh padat, tidak memungkinkan, kita ingin masuk tidak memungkinkan, ya, maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa dia sholat sendirian di belakang saf. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah jalla wa ala tidak membani seorang kecuali yang dia mampu untuk dia lakukan. Allah jalla wa ala berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan, dan dia sudah ingin melakukan hal tersebut namun dia tidak mendapatkan tempat. Nah. Dia tidak mendapatkan tempat. Maka dalam kondisi seperti ini dia ajiz. Dia lemah, tidak mampu melakukan. Sedangkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan seorang untuk mengulangi salatnya, ini dibawa kepada orang yang memungkinkan bagi dia untuk masuk dalam salatul jamaah, namun dia salat sendirian di belakang. Padahal memungkinkan bagi dia untuk bergabung di dalam saf. Nah. Adapun kalau seorang tidak lagi mendapati tempat, maka tidak ada dosa bagi dia. Dia ingin bergabung, namun dia tidak memungkinkan. Nah, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Beliau menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini insyaallah taala adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Bahwa seseorang ketika dia mendapati salat berjamaah memungkinkan bagi dia untuk bergabung dalam salat, maka itulah yang wajib. Adapun ketika memungkinkan dia masuk tapi dia salat di belakang, batal. Batal salatnya. Nah, sebab ada sebagian mereka yang memfatwakan bahwa seorang kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Haram Nabawi, seorang boleh sholat di hotelnya mengikuti imam Masjid Haram. Ya, itu kan sebagian hotel khusus yang dekat Haram itu speakernya masuk ke situ. Jadi kalau di hotel pun terdengar dengan jelas suara imam, sangat jelas, seperti jelasnya kamu berada di belakang imam, sangat jelas sekali. Nah, sehingga di antara mereka ada yang ya, nah, dari kalangan ahlul hawa mengatakan sudah sholat aja di hotel. Jadi meskipun dia sholat sendirian, daripada turun ke bawah panas, ya, apalagi di musim panas, katanya suruh sholat aja di dalam kamar kamu. Nah, dingin, ber-AC, seterusnya, nggak perlu repot-repot berjalan. Nah, tidak perlu bergabung di shaf. Ini batil, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Memungkinkan bagi dia turun, memungkinkan dia untuk bergabung. Tidak ada udzur bagi dia. Maka tidak diperbolehkan. Yang demikian ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hukum menarik? Ya. Ini kan shaf penuh. Kita ingin bergabung sudah tidak memungkinkan. Gimana kalau kita menarik? Apakah diperbolehkan kita menarik salah seorang di shaf terdepan kita? Kita tarik salah seorang untuk berdiri bersama kita. Nah, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Dibangun di atas riwayat ini. Nah, ada sebagian pendapat dan itu diriwayatkan dari madhab Al-Hanafiyah. Mereka membolehkan menarik. Menarik seseorang untuk berdiri bersamanya di shaf. Alasannya apa? Sebab sholat sendirian tidak boleh. Sholat sendirian tidak boleh. Sehingga caranya dia menarik seseorang di depannya, meskipun ada celah di situ. Lalu mereka mengatakan bahwa adanya celah di dalam shaf itu kan hanya menghilangkan sebuah keutamaan. Merapatkan shaf itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya. Tapi sholat sendirian membatalkan sholat. Sehingga dia menarik seseorang. Itu alasan mereka. Namun ini alasan tidak benar. Yang pertama, hadis Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan dari jalan As-Sari bin Ismail adalah hadis yang lemah. Yang mengatakan, kenapa kamu tidak menarik salah seorang dari shaf di depanmu? Hadis ini lemah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ada seorang perawi bernama siapa? As-Sari bin Ismail. Demikian pula jarul-jarul yang lain. Tidak ada satupun yang sahih. Maka hadis yang mengatakan bahwa seorang ditarik shaf yang ada di depan kita, ditarik salah seorang dari mereka, hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga tidak ada dalil tentang hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh Al-Hanafiyah bahwa terjadi kerenggangan dalam shaf itu hanya merupakan keutamaan. Merapatkan shaf itu hukumnya sunnah, mustahab. Sedangkan sholat sendirian di belakang itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat yang keliru. Bagaimana bisa dikatakan bahwa merenggangkan saf itu sunnah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan kepadanya rahmatnya. Dan barang siapa yang memutus saf, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmat dari orang tersebut. Ketika dia menarik, berarti kan menyebabkan saf apa? Terputus, berlubang. Ya. Tambah lagi ya, kalau orang yang kamu tarik itu mengerti. Hah? Kalau tidak mengerti, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Mungkin dia heran, ngapain ini orang di belakang narik-narik anak? Nah, mungkin terjadi perkelahian, mungkin akhirnya dia ngomong, ada apa ya, akhi? Merusak sholatnya. Merusak sholatnya. Yang mungkin tadinya dia dalam keadaan tenang, kemudian disebabkan karena ditarik, akhirnya merusak shaf dan merusak kekhusyuan sholat orang tersebut. Kita merusak mereka. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini tetap sholat di belakang. Tetap sholat di belakang meskipun tidak ada orang bersamanya. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan itu dalam Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, di mana beliau menyebutkan perkara ini, bahwa itulah yang seharusnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menguatkan pendapat ini. Maka ma'asyar al-ikhwa rahimahkumullah, adapun hadis Abu Bakra yang dijadikan dalil oleh mereka bolehnya sholat di belakang shaf sendirian karena Abu Bakra sempat sholat di belakang shaf, ini tidak ada dalil. Sebab Abu Bakra meskipun dia sempat di belakang shaf, namun setelah itu kan dia bergabung. Dan itu tidak dikatakan seorang itu sholat sendirian di belakang shaf orang seperti ini. Kalau misalnya dia berdiri di belakang shaf sendirian, kemudian setelah itu ada yang datang menemaninya, tidak lagi dikatakan dia sholat sendirian di belakang shaf, sudah ada yang menemani. Sedangkan pembicaraan kita, pembahasan kita adalah seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf dan tidak ada yang bersamanya berdiri di belakang shaf tersebut. Ini yang batal sholatnya dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk bergabung dalam shaf sholat berjamaah. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulannya dari dua pembahasan, ya, bagi mungkin yang rumit untuk memahami secara menyeluruh, kita beri kesimpulan bahwa dari hadis-hadis yang kita bahas ada dua pembahasan utama. Pembahasan yang pertama tentang hukum sholat sendirian di belakang shaf. Ini apa hukumnya? Hah? Sah atau tidak sah? Hah? Sah. Nah itu kan keliru. Jawabannya keliru. Hah? Sah enggak? Tidak sah. Ya kan keliru juga. Jawabannya. Apa hukumnya orang yang sholat sendirian di belakang shaf? Hah? Ada yang bisa jawab? Kesimpulan dari apa yang kita jelaskan tadi? Hah? Sah? Ya di belakang ini. Tafadhal. Kalau gimana? Memungkinkan bagi dia untuk bergabung ke shaf, dia tidak melakukannya, batal sholatnya. Nah, tapi kalau sudah penuh, masya Allah, jazakallah khairan. Ya, jadi kalau ditanya sah atau tidak sah, dijawab sah keliru, dijawab tidak sah juga keliru. Tapi apa? Dirinci. Apabila orang tersebut mampu masuk bergabung dalam shaf sholat berjamaah, maka wajib baginya. Kalau dia sholat sendiri di belakang, batal. Paham ya? Tapi kalau dia tidak mampu, shaf sudah penuh, rapat, tidak mungkin dengan baginya untuk bergabung, Lalu kemudian dia sendirian sholat di belakang. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, permasalahan yang kedua tentang hukum menarik orang untuk bersama kita di belakang. Ini apa hukumnya? Boleh apa enggak? Hah? Boleh? Pak Wahyu? Tidak boleh? Lah ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Ah, hadisnya dhaif. Dalam sanadnya siapa namanya? Perawinya? Hah? As-Sari bin Ismail. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Alhamdulillah. Tayyib, saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga apa yang kita jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.